dia sayang. Dari mana kini denai pasangkan untuk tandonyo cinta kita berdua. Senang rasa hati mati si tali cinta. Abah tahu kita menjalin cinta, adik mulai berubah ke diri nangko. Cincin di jari kini adik lapekan, taga merasa hatiku dan ditinggalkan. Butuh ide ulang pilih dalam pekan dadi kini dan dicampakkan. Biar biar biarlah itu kesanan dia adi, putui dari denaiko nang adi minta. Adik condong karang kayo namo jadi nan kaduo. Asa banyak harap to adi jadi nan kaduo. Asa banyak harap to adik nio. Biar biar biarlah itu kesanan de adik. Putui dari denaiko nan adik minta. Adik condong karang kayo namo jadi nan kaduo. Sampai